الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membacakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nasi ila Allah thalatha." Manusia yang paling dimurkai oleh Allah ada tiga jenis. Yang pertama, mulhidun fil haram, seorang yang melakukan penyimpangan di tanah suci. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, dan seorang yang mencari dalam Islam ini sunnah al-jahiliyah, menginginkan sunnah al-jahiliyah untuk dilakukan, untuk diamalkan. Kemudian yang ketiga, wa muttalibu dami mri'in bi ghairi haqqin liyuriqa damahu, dan seorang yang menuntut darah orang lain tanpa alasan yang benar untuk ditumpahkan darah tersebut. Kemudian khalifah dirahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan bagian yang pertama dari hadis ini mengenai seorang yang berbuat penyimpangan di tanah suci, yaitu seorang yang melakukan kemaksiatan, ya, di mana penyimpangan maksudnya adalah meninggalkan ketaatan kepada Allah dan condong kepada kemaksiatan, ya. Maka seorang yang melakukan kemaksiatan di tanah suci, ya, maka ini termasuk seorang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagaimana telah kita bahas, seorang yang sekedar menginginkan atau meniatkan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan atau kebid'ahan atau kesyirikan di tanah suci tersebut, dia diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang pedih. Apalagi seorang yang betul-betul merealisasikannya, melakukannya, maka sungguh betapa besar azabnya, sungguh betapa besar kebencian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan atau kebid'ahan atau bahkan kesyirikan di tanah suci. Mudah-mudahan ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hari ini dengan membacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala wa mubtaghin fil islami sunnat al jahiliyah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dan seorang yang menginginkan dalam Islam ini adanya sunnah al jahiliyah. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa hadha huwa mahallu syahid, dan inilah poin yang menjadi pendukung pembahasan kita yang berhubungan dengan pembahasan kita, ya. Seorang yang telah masuk Islam namun di dalam Islam ini justru, ya, mencari sunnah al-jahiliyah, mencari sunnahnya orang-orang yang terdahulu, menerapkan sunnahnya orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, ya, atau kaum musyrikin, kebiasaan-kebiasaan mereka, ya. Maka ini termasuk sesuatu yang di atau membawa kebencian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan dibenci الجاهلية ويجعلها من الإسلام، هذا يبغضه الله أشد البغض. Maka seseorang yang mendatangkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan menjadikannya termasuk bagian dari Islam, ini adalah seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membencinya dengan kebencian yang sangat besar. Di antara contohnya itu orang-orang yang mengikuti hari-hari perayaan dari orang-orang jahiliyah, ya, semacam tahun baru atau hari Valentine atau hari-hari yang lainnya, ya. Ini termasuk kebiasaannya orang-orang jahiliyah, kebiasaannya orang-orang terdahulu, ya. Jangan sampai kita merayakan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, ya, dalam keadaan kita sudah masuk ke dalam agama Islam ini. Terlebih lagi apabila seorang menisbahkannya kepada Islam, ini tentu saja lebih besar lagi, yang mengatakan itu termasuk bagian dari Islam. Qala wal muradu bil jahiliyah, dan yang dimaksud dengan al jahiliyah ma qabla al Islam wa huwa zaman al fatrati min ar rusul, itu zaman yang ada sebelum datangnya Islam, atau dinamakan dengan zaman al-fatrah, zaman yang kosong dari para rasul, tidak ada rasul yang diutus padanya. Ini adalah masa al-jahiliyah, masa yang penuh dengan kejahilan, yaitu kebodohan. Qala sumiya bil jahiliyati li'annahu laysa fihi kitabun wala rasulun, dinamakan dengan masa jahiliyah, masa kebodohan, karena tidak ada padanya kitab dan tidak ada padanya rasul. Ya. Kitab-kitab yang terdahulu sudah dirubah-rubah. Ya. Demikian pula ajaran-ajaran para rasul yang terdahulu sudah dimasuki penyimpangan-penyimpangan. Adapun agama yang lurus dari agama rasul yang terdahulu hanya diikuti oleh sebagian kecil dari kalangan manusia. Ada ahlul haq ketika masa fatrah tersebut, namun sangat sedikit. Kebanyakan manusia telah terjatuh kepada kesyirikan, juga penyimpangan dalam agama mereka. Ya, sebagaimana orang-orang Quraisy, mereka pada asalnya mengikuti agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Namun kemudian banyak penyimpangan. Ya. Di antaranya dimasuki dengan kesyirikan, tidak lain karena masa tersebutlah masa kejahilan, tidak ada para rasul, tidak ada kitab yang diturunkan, sehingga mereka mengikuti hawa nafsu. Inilah masa al-jahiliyah, masa sebelum Islam, zaman fatrah, zaman yang kosong dari diutusnya para rasul. Kemudian dilanjutkan dengan jenis yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebencian yang sangat besar. Qala wa muttalibu dami mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Seorang yang menuntut darah seseorang yang lainnya tanpa alasan yang benar untuk menumpahkan darahnya. Qala hadhihi hiyal jarimatu ats-tsalitsah. Inilah kejahatan yang ketiga. Allati yubghidullahu ashabaha, yang Allah membenci orang-orang yang melakukannya. Wa hiya jarimatul i'tida'i 'alal abriya, yaitu kejahatan berupa kezaliman terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Alladzina ya'taduna 'alal abriya liqatuluhum, yaitu orang-orang yang mendzalimi orang-orang yang tidak bersalah untuk kemudian membunuh mereka. Kezaliman yang besar, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Qala sawa'un kana ha'ula'il abriya muslimin, bersalah itu dari kalangan kaum muslimin, kaum muslimin, ada yang kemudian berhak untuk sehingga ditumpahkan darah mereka. Namun pada asalnya kaum muslimin adalah orang-orang yang harus dilindungi hartanya, darahnya, juga kehormatannya, sesuatu yang haram, sesuatu yang lebih terhormat bahkan dari Ka'bah sekalipun, sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat Ka'bah, kemudian beliau mengatakan, ya, ma'af diabuki atau ma'af diabaki wa ma'af zomaki wa ma'af zoma hormadaki, sungguh betapa baiknya, bagusnya engkau, yaitu Ka'bah, sungguh betapa terhormatnya, atau sungguh betapa agungnya engkau, sungguh betapa besarnya kehormatan engkau, wahai Ka'bah. Namun beliau menyatakan setelahnya bahwasannya, tapi sungguh kehormatan darah dari seorang muslim itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kehormatan Ka'bah. Ya. Maka sama saja apakah kemudian itu yang ditumpahkan darahnya dari kalangan orang-orang yang tidak bersalah tadi, dari kalangan kaum muslimin, tidak berhak untuk dibunuh karena tidak melakukan kejahatan yang haruskan adanya hukum had. Qala al-mu'ahidin, atau orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kalangan kaum muslimin, tidak berhak untuk dibunuh. Ya, yaitu bukan orang-orang kafir yang memerangi, tapi orang-orang kafir yang dikatakan mu'ahad, mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidak ada peperangan, maka tidak boleh dibunuh. Qala min alladziina 'asama Allahu dima'ahum, dari kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala melindungi darah-darah mereka. Qala faman arada an yaqtula ma'sumat dami alladzi amarahu al-islamu wa a'tahu al-amana wa akada 'alayhi fa inna Allaha yubghiduhu ashadd al-bughdhi. Maka barang siapa yang membunuh seorang yang dilindungi darahnya, yang Islam ini telah memberikan jaminan keamanan kepadanya, kemudian dia menzalimi, berbuat melampaui batas dengan membunuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala membencinya dengan kebencian yang sangat besar. Qala wa 'uqubatuhu 'inda Allahi ashadd, dan hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih pedih. Karena Allah harama qatl al-anfus bighairi haqqin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk membunuh jiwa-jiwa tanpa ada alasan yang hak, tanpa ada alasan yang benar. Jadi membunuh itu di dalam agama Islam, apabila sesuai dengan aturannya, maka itu dibolehkan ketika memang ada syariatnya, seperti dalam jihad, merangi orang-orang kafir yang harbi. Harbi itu apa? Harbi itu perang. Orang kafir yang memerangi, berarti kafir harbi. Ya. Atau kemudian seorang yaitu al-gojo dalam Islam, ya, yang diperintahkan untuk menegakkan hukum had kepada seorang yang memang ya, berhak untuk ditumpahkan darahnya, seperti ya, seorang yang membunuh orang lain misalnya, kemudian dilakukan kisos, atau juga ketika melakukan hukum rajam kepada seorang yang berzina dari kalangan seorang yang sudah pernah menikah, yaitu seorang yang muhsan, ya, ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Namun apabila tanpa ada alasan yang hak, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Ya. Kalau dengan alasan yang benar, maka ini adalah ibadah. Namun apabila tanpa alasan yang benar, yang tidak ditetapkan dalam syariat, ya, maka justru ini adalah suatu dosa yang besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. maka ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, ya, di mana mereka membunuh kaum muslimin yang mereka anggap kafir, kemudian juga membunuh orang-orang kafir yang sebetulnya memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya, dari orang-orang Eropa atau orang-orang Amerika, ya. Walaupun mereka kafir, namun mereka masuk ke negara Indonesia, ke negeri Islam, dengan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah setempat, ya. Maka mereka adalah mu'ahad, seorang yang mendapatkan jaminan keamanan, atau musta'man, ya, seorang yang mendapatkan jaminan keamanan. Nah, maka yang sepertinya tidak boleh dibunuh, justru mereka menumpahkan darahnya. Maka mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebencian yang sangat, ya. Oleh karena itu layak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjuluki mereka dengan kilabun nar, ya. Anjing-anjing neraka. Ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, ya. Mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni mereka. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Surat An-Nisa ayat 93. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dia kekal abadi di dalamnya. Ya. Kekal yang dimaksud bukan berarti kemudian dia kafir, bukan. Ya. Namun kekal yang dimaksud adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-muksu at-tawil. Al-mukus at-tawil, yaitu apa? Tinggal yang lama dalam waktu yang sangat lama di neraka tersebut. Wa ghadiba Allahu 'alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan baginya azab yang besar. Itu bagi siapa? Bagi seorang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Membunuh mukmin dengan sengaja. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Rasulullah SAW, kalau ayat ini mengenai pembunuhan kepada seorang mukmin. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan diharamkannya untuk membunuh dari seorang kafir yang mu'ahad, yang mengadakan perjanjian damai, ya, dengan kaum muslimin. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih atau lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Tidak akan mencium bau surga. Karena bau surga tercium dari jarak yang sangat jauh, 70 tahun perjalanan. Ya. Kalau saja menciumnya saja, mencium baunya saja tidak. Ya. Bagaimana kemudian bisa dikatakan masuk? Tidak masuk berarti. Tidak masuk dalam surga. Namun, tidak masuk dalam surga ini maksud adalah tidak masuk serta merta dan seketika ketika dia berada di, ya, akhirat nanti. Artinya nantinya juga dia akan bakal masuk, namun terakhiran ketika dia masih mukmin, dia akan masuk ke dalam surga pastinya, namun terakhiran, ya. Dia tidak akan mencium bau surga, artinya apa? Tidak akan masuk ke dalam surga tersebut, ya, ketika awal kali dia diputuskan keputusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Dia dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan dosanya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuninya, ya, kemudian pastinya nanti pada akhirnya, ketika memang masih ada keimanan di dalam hatinya, ya, maka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fad-damul maqsum la yajuzu al-ihtida'u 'alayhi. Maka darahnya atau darah yang dilindungi, baik dari darahnya mukmin atau darahnya seorang kafir yang muahad tadi, la yajuzu al-i'tida'u alaihi, tidak boleh untuk kemudian dizalimi, tidak boleh kemudian seorang berbuat melampaui batas dengan menumpahkan darah yang dilindungi tadi. Qala wa yu'mana an-nasu fihi wa la yu'tada 'ala ahadin. Dan dalam perkara ini manusia harus diberikan rasa aman, dia ditumpahkan darahnya. Tidak seorang pun yang boleh ditumpahkan darahnya dengan alasan yang tidak ditetapkan dalam syariat. Qala hatta at-tuyur was-sayd la tunaffar. Qala fad-damul ma'sum la yajuzu al-i'tida'u alayhi. Maka darah yang dilindungi tidak boleh untuk kemudian ditumpahkan. Qala wa hadha min akbar al-jara'im, dan ini termasuk kejahatan yang paling besar. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada sesembahan lainnya selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun, dan orang-orang yang tidak membunuh suatu jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak pula berzina. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang memuji orang-orang yang dikatakan dengan ibadur rahman. Mereka tidak berbuat kesyirikan, tidak berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan tidak pula berzina. Qala wa man yaf'al dzalika yalqa asaman, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia akan mendapatkan dosa-dosa. Yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhanan, akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat dan dia kekal abadi selamanya dalam keadaan terhina. Yang tadi sudah kita jelaskan, kalau bisa dia seorang mukmin, ya tetap akan dikeluarkan namun yang dinamakan yakhlud di sini atau khalidan, abadi maksudnya apa? Tinggal untuk waktu yang lama di dalamnya. Muhanan, dalam keadaan hina. Qala illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal dengan amalan saleh, maka orang-orang yang seperti inilah yang akan Allah gantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian diberikan pahala atas taubatnya, atas amal solehnya, walaupun sebelumnya telah melakukan dosa besar, berbuat kesyirikan atau membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh atau kemudian berzina. Semua dosa besar akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang yang bertaubat dan dalam keadaan dia beriman, dan juga kemudian mengikutinya dengan amalan-amalan saleh. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai 70. Syahidnya itu apa? Syahidnya di sini dikatakan bahwasanya Ibadur Rahman tidaklah melakukan dosa-dosa besar tersebut, tidak berbuat kesyirikan, tidak membunuh, tidak kemudian pula berzina, dan orang-orang yang melakukannya pun mendapatkan dosa-dosa yang besar, kemudian dilipat gandakan tadi. Apa dosa tersebut? Sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dalamnya apa? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa besar. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qawluhu, perkataan beliau, qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, dikarenakan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala telah menyebutkan hadis tadi, menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah tentang tafsir dari perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah seperti ini. Tafsir sunnah, sunnah al-jahiliyah, sunnahnya orang-orang jahiliyah. Qala yakni Syekhul Islam rahimahullah, yang dimaksud dengan Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam rahimahullah, fassara sunnah al-jahiliyah, beliau mentafsirkan sunnah al-jahiliyah. Fabayyana anna hadha 'amun al-jahiliyati al-'amah wal-jahiliyati al-fardiyah. Maka Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya jahiliyah yang dimaksud itu umum, mencakup jahiliyah yang umum, ya, jahiliyah yang menyeluruh, dan juga jahiliyah fardiyah, jahiliyah yang dilakukan secara individu-individu. Nah, karena di dalam ucapannya beliau mengatakan apa? Yang dari Jufiyah, kullu jahiliyatin mutlaqah au muqayyadah. Ya. Masuk di dalam hadis ini, seluruh perkara jahiliyah sama saja perkara jahiliyah mutlaqah. Nah, ini mutlaqah yang apa? Yang amah, yang umum, dikerjakan secara menyeluruh, diterapkan pada suatu masyarakat secara menyeluruh au muqayyadah, atau jahiliyah yang muqayyadah, yaitu apa? Jahiliyah yang tadi fardiyah, dilakukan sendiri-sendiri oleh individu-individu. Ya. Kalau dilihat dari yang dilakukan dalam masyarakat sebetulnya ya, sesuai dengan syariat Islam, namun ada di antara individu-individu masyarakat tadi yang justru melakukan perkara-perkara jahiliyah. Ini termasuk di dalam hadis, termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sangat dibenci dan paling dibenci daripada orang-orang yang selainnya yang melakukan kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa yang lainnya. Qala li'anna al-jahiliyah qad takunu fi mujtama'in wa qabilatin. Karena yang namanya perkara jahiliyah itu bisa jadi diterapkan dalam suatu masyarakat. Iya. Jadi itu suatu satuan masyarakat tapi besar, keluarga besar, ya. Suatu bisa dikatakan satu kampung, satu desa yang masih satu kerabat. Ini namanya kabilah. Penduduk suatu tempat yang masih satu kerabat, satu paguyuban, ya. Ini dinamakan kabilah. Dikatakan bangsa Arab. Ini berarti apa? Jahiliyahnya asal, jahiliyahnya menyeluruh, ya, dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu atau suatu kabilah tertentu, atau di Indonesia mungkin satu kampung tertentu atau suatu desa tertentu, ya, suatu RT tertentu. Ini termasuk umum. Kalau kau takunu fi fardin minal afrad, dan bisa jadi dilakukannya jahiliyah tersebut pada satu individu dari individu-individu yang ada, ya. Cuma satu atau dua orang, yang lainnya tidak melakukan jahiliyah tersebut. Qala fala ma'ayyara rajulun min as-sahabati rajulan akhara minhum bi sawadihi wa annahu ibnu sawda aw ibnu mamlukatin faqala lahu. Maka ketika ada seorang dari kalangan sahabat yang menjelek-jelekkan orang lain di kalangan para sahabat juga, dikarenakan dia adalah orang yang hitam, ya, hitam legam kulitnya, dan bahwasanya dia adalah seorang yang merupakan anaknya wanita yang hitam juga, atau bahwasanya dia adalah anaknya seorang budak perempuan, ya, dijelek-jelekkan, kamu tuh hitam, ibumu hitam, ya, kamu dia juga, kamu tuh adalah anaknya budak, ya, menjelek-jelekkan orang lain. Faqala lahu, maka sahabat tadi mengatakan, ya bena sauda, wahai anaknya perempuan hitam negro. Kali ini apa? Celaan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, berkata kepadanya, ayartahu umnihi innaka mu'unfika jahiliyah, ya. Kamu mencelanya dikarenakan ibunya, sesungguhnya engkau adalah seorang yang ada padamu perkara jahiliyah. adalah sifat jahiliyah, ya, mengolok orang lain dikatakan warna kulitnya atau warna kulit orang tuanya, ya, atau buruk rupanya dan yang lain sebagainya. Ini adalah suatu perkara jahiliyah. Ini dalam 1% dari anggota masyarakat, tidak seluruhnya seperti ini, ya, tapi tetap dikatakan jahiliyah walaupun cuma pada satu orang. Qala ma'anna hadha ar-rajulu ma'anna hadha ar-rajul alladhi qala dhalika huwa Abu Dzar min afadhil as-sahabah. Padahal orang yang mengatakan hal tersebut, yang mencela sahabat yang lainnya, adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu, termasuk dari kalangan sahabat yang mulia. Ya. Kata Rasulullah SAW mengingkarinya dengan keras dan mengatakan bahwasanya sungguhnya engkau adalah seorang yang ada sifat jahiliyah pada dirimu. Qala lakin lamma qala hadhihi al-kalimata adda an-nabi sallallahu alaihi wasallam min umur al-jahiliyah. Tapi ketika seorang sahabat tadi yang mulia dari Abu Dzar mengatakan kalimat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya termasuk perkara jahiliyah. Qala li'anna al-muslimina ikhwah, karena yang namanya muslimin adalah saling bersaudara. Kemudian disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin wala li'ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan atas seorang Arab atas seorang ajam. Ajam itu orang yang bukan Arab. Dan tidak pula seorang yang ajam atas seorang Arab, tidak pula ada keutamaan bagi seorang yang merah kulitnya atas orang yang hitam kulitnya, atau orang yang hitam atas orang yang merah kulitnya, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ya. Jadi kalau ukurannya Islam, ya, yang menunjukkan mulia atau tidaknya seorang manusia, tidak lain adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dia hitam atau putih atau merah, tinggi pendek, atau kemudian tubuhnya kurus atau gemuk atau sedang dan yang lain sebagainya. Ini sama sekali tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mempengaruhi tingkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mempengaruhi adalah takwa. Jadi ketika seorang mengolok-olok orang lain dengan warna kulitnya, ya, atau dengan jeleknya atau bagusnya wajahnya, inilah perkara jahiliyah. Inilah perkara jahiliyah. Dan ini adalah jahiliyah yang adalah fardiyah, terdapat pada salah satu individu, tidak tergolong sebagai jahiliyah yang amah, ya, jahiliyah yang menyeluruh. Jahiliyah yang dari jufiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadah. Perkataan Ibnu Taimiyah, sunnah jahiliyah masuk di dalamnya seluruh jahiliyah, baik itu yang mutlaqah atau yang muqayyadah. Jelaskan oleh Syekh Sunan Fauzan, mutlaqah yakni amah fi qabilatin au fi baladin. Jahiliyah yang mutlaqah dari mutlaq, yaitu jahiliyah yang menyeluruh, ada satu kabilah tertentu atau pada suatu negeri tertentu, atau biasa di syahsin, atau kemudian juga jahiliyahnya muqayyadah, terbatas pada satu individu saja. Kemudian perkataan Syekhul Islam, kitabiyyatin aw wataniyyatin aw ghairihima, baik itu jahiliyahnya yang dilakukan oleh ahlul kitab atau para penyebab berhala atau yang selainnya. Asy-Syaikhul Fauzan hafizahullah, hadza tafsirun lil jahiliyah. Ini juga termasuk penjelasan dari makna al-jahiliyah. Annaha kullu ma 'alaihi al-kuffaru qabla al-bi'tsah. Bahwasanya al-jahiliyah adalah seluruh perkara yang dipegangi oleh orang kafir. Mau ahli kitab, ya, sudah seperti Al-Tawawi misalnya, atau jadi penyebab berhala atau Persia misalnya, atau yang lainnya, maka perkara jahiliyah atau sunnah jahiliyah yang dimaksud mencakup seluruh mereka. Kalau itu merupakan kebiasaan mereka, maka tidak boleh untuk kemudian seorang muslim itu penting mengabaikan kebiasaan tersebut, menerapkan atau mengamalkan kebiasaan tersebut pada dirinya atau pada mujtamanya, masyarakatnya. Qala sa'un kanu minal Yahud, au minal Nasara, au minal Majus, au minal Wasaniyin. Sama saja apakah orang-orang jahiliyah tersebut di kalangan Yahudi, atau di kalangan Arab, atau dari kalangan Majusi, atau dari kalangan Wasaniyin, yaitu para penyembah oleh Allah. Inilah yang saya ingin saya beri wa rahimahumullah. Maka ini kalau bisa bahas pada kesempatan kali ini, insyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada adar yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, adar dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu.